Markus bab 2. Saklana oleh panberempan areh dari Jeria, Isa beli ka Kapernaum. Kaper ce Isa beda ebung ko Jeria pas beletra. Tetibnya orang nyabis, sampai tak nemu kenangan pole. Beria kia ya dona labeng selak ben orang. Isa notoraki berta dari Allah, kareng orang sebeda eje dia. Sabetara salerana abu debu pas beda orang keempat ngosong orang empon eki bee ka Isa. Tapi sarena orang talebet benyakna, orang se empon jeria tak ekening kibe masuk sampai ka setina Isa. Teti orang se keempat gelak abung karatana bengko jeria tepak yatasna kenangan se erengki Isa. Saelana alobeng se empon nepatoron ben tekra. Ebek tongolati sa apa raja na imana reng orang jeria Isa laju adebu kase empon. Nak, satu sana bekna lai sapora. Ru guru agama se tepana toju eje dia bede se pada ngocak edelem Athena. Mice bengal lau reng reng ngocak kantaria. Arianya mana janji Allah? Cuma Allah sebisanya pora tusa. Ebek to jeria kia Isa ngakeli. Kapekerana reng orang jeria laju adebu. Arapa bekna me atanya kanta jeria e dalam Athena. Kema gempang ngocak ka orang seempon ria. Dusana bekna lai sapora. Otabe ngocak mara jege. Kalak tekra pas ajelen. Tapi setia sengko abukte agia ka bekna. Jak potrana manusia bumi ria andik kau besanya pora dusa. Isa laju adebu ka orang seempon gelek. Mara jege, kalak tekra pas mole. Orang jeria jege laju tuli ngalak tekra. Terus keluar ea besaki reng orang sebedai jedia. Reng orang jeria pada kasambu kapi lacu amul jaki Allah ocakna. Sengkok sa jege tak tahu nengalak kejadian sekantaria. Isa abeli pole ka pengkira talak ke Galilea. Penya orang se nyantir kasalairana, ben Isa laju morok reng orang jeria. Sebetara alamapa eje dia, Isa laju ngelati tokang narik pajak se anyama lewi. Anana Alfius se tepana toju e kantor pajak. Mara, norok sengkok. Cakna debuna Isa. Lewi pas jege ngireng Isa. Ebek to Isa tepana ade e bungkona lewi. Banyak tokang narik pajak benreng orang lainnya sebik masyarakat yang kep orang tak becek, norok ngakan eja dia, abereng ben Isa serta red morete. Badaru guru agama seta masuk golongan kaum Farisi, nangalei Isa, ada apolong benreng orang tokang narik pajak, serta reng orang lainnya seyang kep orang tak becek jaria. Teti laju pada atanya karet morete Isa. Guruna sampian mi ada era bereng-bereng orang tokang narik pajak bereng orang setak becek. Isa miarsa pertanyaan nareng orang jaria lacu adebu. Orang seberes tak parlo dokter. Separlo dokter orang sesake. Sengkok dateng ngolo kereng orang seyangkep cuba. Bening ngolo kereng orang seyangkep abek nela becek. Esetong beto red morete Yahya pembaptis bereng orang Farisi tepana apuasa. Lacu bade orang senyantir ka Isa. Orang jeria atanya. Apa napa red morete Yahya pembaptis sareng red morete orang Farisi maasiam. Nanging red morete sampian mi punten. Isa adebu. Mon bade orang andik gabai. Apa tamoya takkan ngakan. Tak kera. Mon pangantan lake negik bade. Tanto tamoya ngakan. Tapi bekal na apa bektona. Pangantan lake. Eki berdiri jedia. Ebek to jeria, buru tamoya tak ngakan. Tada orang senampel kelampi laju bi kain anyar. Sabab, kain se anyar jeria tanto ker-ker. Teti, bedena tanto atam beraja. Beriakiah tada orang nyabe anggur anyar kadalem kantong kolek se laju. Sabab, mon ye se anggur se anyar jeria kantonga tanto letuk. Dibudina, anggur ben kantonga pada tabuang. Anggur anyar kotu ebedai kantong anyar kia. Esetong are, bekto are sabet. Isa lebet etegel seetamani gandum. Red morete metek bulire gandum. dadi reng-oreng Farisi atanya ka Isa. Apa napa murid sampian mata atoro ka hukum agama? Ngelakoni bareng selarang iare sabat? Isa ada bu. Apa bakna tak tahu maca? Apa selakoni Daud? Ebekto Abiatar dadi Imam Agung? Daud bentantarana lapar, tapi tandi pak apa seeka akana. Dadi Daud masuk ke dalam padaleman soce, lajung akan roti selayat ragi ke Allah. Ben roti jeria ebagi kia kareng orenga. Mangkana menurut hukum agama, perak mam imam seoleh ngakan roti jeria. Isa laju ada bu pole. Are sabet ria, epa beda kangkui manusah. Beni manusah kangkui are sabet. Dadi, potrane manusah kobesah. Lamala ka are sabet.